Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Ana akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, sebagiannya banyak dari pertanyaan-pertanyaan ini sudah merupakan pertanyaan-pertanyaan daur-daur sebelumnya, namun memang ana minta agar disimpan supaya tetap bisa dijawab. Nah, jadi harap bersabar jika ada sebagian pertanyaan yang belum sempat terjawab. Nah, atau bisa ditulis ulang, barangkali tercecer kertasnya. Nah, ada juga sebagian pertanyaan yang memang sulit dijawab. Nah, yang tidak mampu menjawabnya. Baik. Ada yang bertanya, seorang anak lelaki memiliki ayah tiri, apakah saudari ayah tiri tersebut mahram bagi sang anak? Ini anak ini ya, ibunya menikah lagi dengan seorang pria. Nah, suami ibunya tersebut ya, statusnya ayah tiri istilahnya di negeri kita, dalam bahasa kita. Nah, suami ibunya itu, ayah tirinya itu punya saudari, apakah itu mahram bagi dia? Jawabannya bukan mahram. Nah, sebagaimana halnya seandainya seorang anak perempuan ibunya menikah lagi ya, yang suami yang baru, ayah tiri. Adapun suami ibunya ini, ayah tirinya dengan anak perempuan ini mahram. Nah, karena anak perempuan ini robibahnya dengan syarat sudah terjadi hubungan, sudah terjadi dukhul jima'. Nah, apabila ada saudara laki-laki, ayah tirinya ini punya saudara laki-laki, nah, maka itu bukan mahram bagi anak perempuan tersebut. Nah, tidak masuk dalam makna ayat yang merupakan mahram. Tayyib. Apakah merupakan sunnah berzikir setelah sholat dengan mengeraskan suara? Sekadar terdengar untuk dirinya. Mengeraskan suara sekadar terdengar untuk dirinya. Itu bukan mengeraskan suara namanya. Sini mengeraskan suara dalam kurung sekadar terdengar oleh dirinya, itu bukan mengeraskan suara namanya. Itu namanya membaca secara sir. Jadi penanya ini sekarang tidak faham membedakan antara jahar dengan sir. Mengeraskan suara, menjaharkan suara itu didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu menjaharkan suara, dikeraskan, diangkat orang-orang yang ada di duduk sekitar kita yang juga berzikir setelah sholat. Nah, mendengar suara zikir kita itu menjaharkan, mengeraskan suara. Nah, adapun hanya terdengar oleh kita sendiri itu namanya sir. Nah, itu namanya sir, berbisik. Nah, bisa difahami? Seperti halnya dalam sholat, ya, sepertinya dalam sholat kita sebagai makmum, kita tidak boleh menjaharkan. Kalau kita makmum, pada sholat jahriyah dan sirriyah kita tidak boleh menjaharkan bacaan apapun, karena kita makmum. Kecuali pada sholat jahriyah bacaan amin. Menjaharkan, mengeraskan bacaan amin bersama imam. Selain itu tidak, semuanya dibaca sir. Nah, sir artinya berbisik, tidak didengar oleh orang yang sholat di samping kanan kita, kiri kita, depan kita, tidak mengganggu. Nah, minimal seandainya ada yang mendengar, seandainya ada yang mendengar dari orang yang sholat, maka kita sendiri yang mendengarnya. Itu sir. Namun apakah syarat kita sendiri harus mendengar suara kita? Sebagian ulama mempersyaratkan itu dan mengatakan tidak sah kalau tidak terdengar oleh kita sendiri. Namun Ibnu Utsaimin merajihkan itu bukan syarat. Meskipun tidak terdengar oleh kita sendiri, membaca, ya, zikir, sholat, dalam sholat kita membaca, suara kita tidak dengar oleh kita sendiri juga, tidak dengar suara kita, itu sudah sah. Yang penting betul-betul dilafadzkan. Sebagian ulama mempersyaratkan harus didengar oleh kita. Nah, namun yang rajih tidak. Yang penting benar-benar dilafadzkan, meskipun tidak, kita tidak mendengar suara kita sendiri. Nah, bisa difahami. Adapun tidak bergerak bibir, lisan, nah, tidak melafadzkan, itu membatin namanya, bukan membaca dan berzikir, itu tidak sah. Adapun mengeraskan suara, menjaharkan, itu mengganggu, ya, kehusuan dan konsentrasi orang-orang yang sholat bersama kita. Itu tidak boleh. Yang menjaharkan hanya imam, kecuali amin tadi, ya. Nah, zikir setelah sholat apakah dijaharkan atau sir? Yang penting tadi sudah diluruskan makna mengeraskan, menjaharkan dan sir. Itu masalah khilafiyah diantara ulama. Nah, masalah khilafiyah diantara ulama. Ada ulama yang mengatakan disunnahkan, dijaharkan. Nah, jadi memang ramai masjid. Nah, semua menjaharkan jika yang hadir di situ bermadhab ini, ya, sama-sama mengangkat, menjaharkan suara, jadi ramai dengan zikir. Nah, terdengar zikir yang ramai dalam masjid jika mengamalkan madhab tersebut. Nah, karena ada beberapa dalil yang menunjukkan hal itu, diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari, yang menyatakan kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzikr, yang lain bitakbir, adalah kami mengetahui berhentinya, selesainya salat Rasulullah SAW dengan dengan mendengar zikirnya, mendengar takbirnya. Naam. Sebagian ulama memahami bahwa itu dijaharkan, ya, oleh Nabi SAW muddat min al-awqat liqasdi ta'lim, ta'limat. Naam, dijaharkan oleh Nabi SAW zikirnya dengan tujuan untuk mengajarkan zikir-zikir itu dalam jangka waktu tertentu saja. Tercapai maksud terajarkan ya zikir-zikir itu cukup. Nah, sehingga imam jika ingin meniru imam yang menjaharkan, sengaja menjaharkan untuk mengajari jamaah zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Selain itu pada asalnya sir. Nah, sebagian ulama mengatakan ya demikian, artinya al-asl zikir itu sir. Nah, al-asl dalam sholat, di luar sholat, hukum asalnya zikir itu sir. Nah, Allah SWT berfirman di akhir surat Al-A'raf, wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahri minal qawul. Nah, hendaknya engkau berzikir, wadkur rabbak, berzikir, memuji Rabbmu, menyebut Rabbmu, fi nafsik, pada dirimu sendiri. Ya, tadarru'an, dengan meratap, memohon. Wa khifatan, yang penuh rasa takut. Wa dunal jahri minal qawul, tanpa menjaharkan ucapan. Ini sir. Dan ayat lain yang semakna dengan itu. Kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan dijaharkan pada momen-momen tertentu. Sementara dalil-dalil yang ada terkait dengan zikir setelah sholat, itu tadi diperselisihkan dalam memahaminya. Nah, fa'ala kulli hal, masing-masing beramal dengan apa yang dia yakini itu yang rajih, itu yang terbaik dari aqwal ulama. Nah, yang berpendapat menjaharkan, dia jaharkan. Yang berpendapat dia baca secara sir-sir. Wal amru wasi', Allahu a'lam. Apa hukum makan menggunakan dua tangan? Nah, pada asalnya kita diperintahkan adab makan itu dengan tangan kanan. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Nah, dan tidak boleh makan dengan tangan kiri, kan begitu. Jadi cukupkan dengan tangan kanan saja. Kecuali wallahu alam, jika ada sesuatu yang makanannya berat, butuh bantuan tangan kiri untuk ikut. Tidak bisa disantap tanpa dibantu tangan kiri misalkan, karena berat mungkin, atau apa, tulang harus dipegang kemudian harus pakai dua tangan nereknya misalkan, butuh bantuan. Nah, yang di tangan kiri ini dibutuhkan untuk membantu. Bagaimana hukum memakan makanan hasil dari acara bid'ah? Tahlilan atau yasinan, misalnya maulid, isra mi'raj dan yang lainnya dari acara-acara bid'ah. Hukum asalnya yang namanya makanan, selama itu suci dan halal, maka halal. Nah, pada asalnya begitu, sampai datang dalil yang menunjukkan haramnya. Nah, apakah acara bid'ah yang diadakan, yang disajikan di situ makanan-makanan yang suci dan halal, merupakan faktor yang mengharamkan, jadi haram untuk dimakan? Nah, butuh dalil khusus tentang hal itu, dan sepertinya tidak ada, kecuali ulama mengatakan ya, jangan dimakan, jangan diterima pemberian dari makanan dari acara-acara biasa tersebut. Tinjauannya dari segi babnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dari sisi amar ma'ruf nahi munkar untuk mengingkari kemungkaran bid'ah tersebut. Nah, karena ketika ya memakan makanan tersebut, hadir di acara itu, jelas berarti yang setuju dengan bid'ah tersebut, acara tersebut, jika menghadirinya dan makan di situ, ini parah. Nah, atau dikirimi, diberi, kemudian diterima. Berarti tidak mengingkari. Nah, jika mengingkari kemudian diterima dan dimakan, orang bilang acaranya diingkari, makanannya dimakan. Nah, katanya tidak boleh, kok dinikmati ya? Jadinya malah dilecehkan kan gitu. Nah, jadi sempurnanya diingkari dan ditolak. Baik, babnya itu. Nah, kecuali yang sifatnya sembelihan, satu acara bid'ah, ada sembelihan dan sembelihan itu termasuk dalam kategori uhilla li ghairillahi bih, atau uhilla bihi li ghairillah, disembeli dalam rangka mengagungkan selain Allah, maka berstatus bangkai. Nah, itu ada dalilnya yang mengharamkannya. Nah, jika disembeli dalam rangka uhilla bihi li ghairillah, uhilla li ghairillahi bih, disembeli dalam rangka mengagungkan selain Allah, berpana persembahan, maka berstatus bangkai. Nah, itu yang diwaspadai. Wallahu a'lam. Apa hukum orang yang sholat qabliyah subuh ketika iqamah telah dikumandangkan dan dia mengetahuinya? Nah, ada hadis dari Nabi SAW, "Idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktubah." Jika sudah diqamat, ya, tabaan tentunya di masjid yang dia akan hadiri salat berjamaahnya tentunya. Karena masjid-masjid banyak. Nah, di sana sudah qomat, sana sudah qomat. Tapi bukan muhadir di masjid itu. Nah, masjid yang akan dia hadiri dan biasanya memang dia salat berjamaah di situ, misalkan masjid ini kalau kita. Nah, masjid-masjid sekitar kita sudah qomat, di sini belum. Ya enggak masalah. Nah, jadi terkait dengan waktu. Jika sudah diqomat, waktu yang ada akan digunakan untuk sholat berjamaah di masjid tersebut. Sudah tidak mungkin kan sholat sunnah. Jika sudah diqomat, ya, untuk didirikan sholat fardu berjamaah, maka tidak ada sholat yang bisa dikerjakan kecuali sholat fardu. Nah, dia salat fardu, yakni secara berjamaah. Tayyib. Tetapi sebagian ulama berpendapat, diantaranya Ibn Uthaymin rahimahullah, ma'ruf dalam kitab-kitab beliau. Beliau dalam banyak masalah, termasuk masalah ini, berdalil dengan hadis, "Man adraka rak'atan minas salah, faqad adraka salah." Barang siapa mendapati satu rakaat dari salat, dari suatu sholat, maka dia telah mendapatkan sholat tersebut. Yakni waktu pelaksanaan sholat itu dia dapatkan. Artinya, jika dia sholat sebelum diqomat, sholat sunnah sebelum diqomat, dan dia sudah dapat satu rakaat. Satu rakaat itu, mulai dari awal sampai sujud kedua dari rakaat pertama, itu satu rakaat utuh maksudnya. Nah, bukan rukuk. Bukan hanya sampai ruku, itu tidak dianggap satu rakaat. Satu rakaat, ya, ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, kemudian sujud kedua. Dia selesai dari sujud, ya, dia sudah dapat sujud yang kedua dari rakaat pertama. Nah, dia bangkit ke rakaat yang kedua. Diqomat. Berarti masuk dalam hadis, "Man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah." Barang siapa dapat salat satu rakaat, berarti dia dapat, dianggap dapat salat itu, dia dianggap dapat waktunya. Naam, yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Berlaku hukumnya karena mengikut rakaat yang kedua itu mengikut ke rakaat yang pertama. Adapun dimulai dari awal dari qomat tidak mungkin. Nah, itu tidak boleh. Sudah diqomat baru mulai mau sholat sunnah, cepat-cepat tidak bisa. Nah, sudah terlarang dengan hadis tadi. Begitu pula jika tidak dapat satu rakaat, ya baru ruku di rakaat pertama, baru duduk antara dua sujud, baru mau sujud kedua, ya tidak dapat satu rakaat, sudah diqomat, bubarkan, berhenti dan ikut, ya masuk bersiap-siap untuk sholat jamaah. Baik, yang bisa hanya satu tadi, jika dapat rakaat pertama utuh. Nah, dan rakaat yang kedua dikerjakan secara cepat, cukupkan dengan rukun dan wajibnya saja. Nah, dipercepat. Nah, andaikan juga mengerjakan yang sunnah-sunnahnya jelas diperingan, dipercepat. Nah, karena sekarang ada panggilan berjamaah. Oleh karena itu, seseorang hendaknya memperhitungkan, punya perhitungan. Jika dia di masjid, misalkan datang, ini sudah menjelang qomat. Nah, jangan sholat jika diperkirakan ini nanti bakal kena qomat dia nih. Boleh jadi, tapi dia berusaha mengejar dapat, ya dia berusaha, ya untuk bisa dapat satu rakaat. Mungkin dia sholatnya diperingan supaya bisa dapat satu rakaat masuk dalam hadis. Ya jangan sholat di depan, nanti orang sudah mau bikin shaf dia masih sibuk sholat mengganggunya. Ambil sudut masjid bagian belakang, nah supaya tidak mengganggu orang-orang yang membuat shaf. Nah, wallahu a'lam. Ketika membaca beberapa pertengahan surat Al-Quran dalam satu waktu, apakah harus dipisahkan dengan ta'awud? Tidak ada di sini keterangan dalam sholat. Nah, apa maksudnya di luar sholat? Misalkan baca surat Al-Baqarah, ya kemudian di waktu itu juga dia pindah misalkan, ya, ya ingin baca surat yang lain, namun dia misalkan langsung membaca ke pertengahan surat Yusuf. Apakah harus dipisah dengan ta'awud? Tidak. Nah, karena masih satu rangkaian, masih satu rangkaian baca Quran. Nah, ya, dan bukan dipisah. Bukan dipisah, tidak dipisah dengan waktu yang lama, tidak juga dipisah dengan kegiatan-kegiatan aktivitas yang lain yang memisah qiraatul Qur'annya, sehingga dikatakan isti'adzahnya musta'nafah, isti'adzahnya ta'awudnya diulangi lagi. Nah, ini satu rangkaian. Nah, dia baca Al-Baqarah kemudian dia tiba-tiba ingin baca surat lain, buka surat Yusuf pertengahan misalkan. Nah, ya. Di sini tidak ada tuntutan untuk na'am ta'awud. Na'am, langsung saja. Begitu pula secara adab tidak baca bismillah, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dalam adab qiraah, karena dia tidak melewati bismillahirrahmanirrahim langsung pertengahan surat Yusuf. Seperti kata Ibn Utsaimin rahimahullah, kecuali jika membaca surat dari awal, dari ayat pertamanya, berarti kan melewati bismillahirrahmanirrahim yang merupakan pembuka setiap surat. Berarti baca bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, ayat kedua dan seterusnya, ya, jika berurut. Adapun langsung ayat kesekian, ya, maka na'am tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang diturunkan oleh Allah, ayat tersendiri, mustaqillah diturunkan oleh Allah sebagai pembuka setiap surat. Jadi dibaca jika memang hendak membuka surat itu dari awal. Adapun langsung di ayat kesekian, ya langsung ayat itu saja. Ayat bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca. Karena dia di atas, sebagaimana ayat pertama, ayat kedua ini diloncati semua. Jadi langsung ayat yang diinginkan saja. Bisa difahami? Nah, lain halnya kalau diselingi dengan kegiatan aktivitas, ya, baru kemudian hendak memulai lagi membaca langsung pertengahan ta'awud Bismillahirrahmanirrahim, tetap tidak, karena seperti yang sudah diterangkan tadi. Adapun ta'awudnya diulangi lagi, karena sudah terpisah tadi. Seperti halnya dalam sholat, rakaat pertama ta'awud, kemudian baca basmalah, kemudian baca al-fatihah, baca surat misalkan, kemudian ruku' dan seterusnya, bangkit ke rakaat kedua, hendak baca al-fatihah lagi, yang rajih ta'awud lagi, karena sudah diselingi oleh gerakan-gerakan. Nah, meskipun sebagian ulama mengatakan tidak, tidak disunnahkan baca ta'awud lagi pada rakaat kedua dan berikutnya, cukup dengan ta'awud di rakaat pertama, dengan alasan ini sholat satu rangkaian, ya. Jadi ta'awud yang pertama itu sudah mewakili untuk seluruh bacaannya. Ada dua pendapat. Nah, kita petik dari pendapat yang mengatakan tetap disunnahkan, ya, ta'awud, dan sepertinya itu yang rajih. Artinya jika memang sudah diselingi dengan hal-hal yang lain, aktivitas yang lain selain qiraah, ya, berarti ketika hendak mulai membaca ta'awud lagi. Nah, jika tidak, jika langsung pindah-pindah gitu aja ke surat yang lain, maka tidak. Nah, karena satu rangkaian. Wallahu a'lam. Apakah ada dalil atau nas yang menunjukkan bahwa ketika imam membaca ayat sajadah maka ia bertakbir sebelum ia sujud tilawah? Nas secara khusus dalam masalah ini, ya, ini bertanya imam, berarti sholat, ya, yang ditanyakan. Nas secara khusus dalam masalah ini tidak ada. Oleh karena itu ada khilaf di antara ulama. Namun ada dalil umum, dalil yang maknanya umum. Naam. Dalil hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin. Kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ajarannya dalam salat yang selalu dilakukan, yukabbiru, senantiasa bertakbir. Fi kulli raf'in wa khafdin, setiap kali mengangkat kepala, setiap kali menurunkan kepala, ya, bergerak. Nah, masuk dalam keumuman makna ini seluruh gerakan dalam sholat, termasuk ketika khafd, yakni menurunkan kepala untuk sujud tilawah, dan raf', mengangkat kepala untuk bangkit. Nah, dan ini pendapat Ibn Uthaymin rahimahullah. Nah, pendapat Ibn Uthaymin rahimahullah. Dan dari sisi makna, kenapa Nabi alaihi salatu wassalam, nah, imam, ya, melakukan hal itu, mengangkat suaranya ketika dia bertakbir, yakni takbir perpindahan gerakan dalam sholat, karena imam itu diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Jika dia tidak mengangkat suaranya di depan bertakbir Allahu Akbar, subhanallah liman hamid, Allahu Akbar, bagaimana makmum bisa berjamaah dengannya? Nah, bagaimana makmum bisa berjamaah dengannya? Nah, imam turun sujud tilawah tanpa membaca apa-apa, diam-diam saja. Nah, jika pas yang di depannya juga lagi tidak khusyuk, lagi safar atau lagi terpejam matanya, tidak bergerak, yang belakang semua berdiri terus. Nah, hanya sholat sendiri di depan. Adapun jika ada yang sempat lihat di depan, kemudian ikut, ya, mungkin yang di belakangnya juga ikut. Nah, biasanya jika tidak ada yang didengar itu biasanya jadi kacau di belakang. Kecuali ada yang inisiatif, makmum satu untuk mengangkat suara untuk memberitahu gerakan imam. Nah, begitu pula bangkitnya, ya, jika dia tidak bertakbir, diam-diam saja, ya tidak diketahui. Jadi itu dari segi makna. Nah, karena itu Ibnu Utsaimin rahimahullah merujukkan pendapat ini. Artinya masalah khilafiyah, namun ini yang lebih kuat dari segi dalil dan dari segi makna, wallahu alam. Adapun di luar salat, ya, sujud tilawah, tidak ada dalil. Tidak ada dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Nah. Tayyib, baik ketika sujud maupun ketika bangkit. Naam, wallahu a'lam. Adakah zakat perdagangan? Zakat perdagangan diperselisihkan oleh ulama. Nah, ada yang mengatakan ada zakat perdagangan. Yang mengatakan ada zakat perdagangan, maka jika modalnya, ya, aset dagangannya dari awal mencapai nisab, ya, mencapai nisab, dan nisabnya itu, ya, nisab uang. Nah, nisab uang. Seperti hanya zakat uang. Nisab zakat uang. Nah, zakat perdagangan sama, karena tujuan dari perdagangan itu untuk menghasilkan uang. Kan begitu, ya, dapat untung dengan uang. Maka ditakwim. Ditakwim, yakni dinilai kimahnya, nilainya dengan uang. Jadi sama dengan zakat uang. Yaitu nisab perak. Senilai 595 gram. Nah, harga perak saat dia memiliki aset modal tersebut ketika mulai perdagangannya, ya, sebenarnya saat memiliki uang senilai harga perak 595 gram berarti nisab. Nah, perdagangannya berlangsung, ya, di akhir tahun dihitung lagi. Nah, dihitung ulang dagangannya, aset-asetnya semua, oh, nilainya ya sesuai dengan harga hari itu, ini hari ini harganya sekian, masih sebagiannya berupa barang, sebagiannya sudah dalam bentuk uang. Nah, kembali modal. Nah, baik. Sebagiannya masih aset-aset. Aset-asetnya dihitung semua nilainya. Di hari itu, di akhir tahun haul, ya, akhir haul, periode setahun, hitungan hijriyah, jika ini dijual harganya sekian, ini dijual harganya sekian, dihitung semua. Nah, tetap di atas nisab. Ya, dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Ya, diakumulasi semuanya. Nah, diakumulasi semua aset yang ada ini, jika dijual harga sekian, jika harga sekian, ini sekian harga hari itu. Sekian totalnya. Berarti keluar zakatnya. Nah, keluar berapa persen? 2,5% dari total semuanya. Itu zakat perdagangan. Nah, adapun yang mengatakan tidak ada zakat perdagangan karena tidak ada nas, dalil yang jelas, hanya pemahaman dari hadis-hadis yang ada, namun tidak sharih dalam hal ini, mengatakan tidak ada zakat perdagangan, tetapi yang ada adalah zakat uang, yakni uang yang dia kumpulkan dari perdagangannya dan dia tabung mencapai nisab dan bertahan periode setahun, di akhir tahun dikeluarkan zakatnya sama. Nah, caranya diakumulasi semuanya, keluarkan 2,5%. Nah, adapun aset-aset dagangan itu tadi tidak. Nah, tetapi dianjurkan bagi para pedagang yang mengatakan tidak ada zakat perdagangan, dianjurkan bagi para pedagang, para pengusaha untuk banyak-banyak bersedekah. Nah, itu banyak-banyak bersedekah, ya. Nah, dari hartanya, wallahu a'lam. Yang pernah kami bahas, ya, itu tadi tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan adanya zakat perdagangan. Al-Albani rahimahullah termasuk yang mendukung pendapat tersebut, fatwa bahwa tidak ada zakat perdagangan. Apakah benar peluit? Sempritannya. Sempritan tidak boleh, haram, karena menyerupai ibadahnya orang jahiliyah ketika mereka bersiul dan bertepuk tangan di sisi Ka'bah. Padahal peluit, ya, Samarian ini bersiul, tidak diniatkan ibadah seperti orang-orang jahiliyah ketika mereka bersiul di sisi Ka'bah. Naam. Ibn Uthaymin rahimahullah, ya, punya fatwa memahami masalah ini seperti yang disebutkan di sini, bahwa ayat dalam surat Al-Anfal tersebut, innama salatuhum indal baiti, innama kana salatuhum indal baiti muka wa tasdiyah, innama kana salatuhum indal baiti, hanyalah sungguhnya cara salat mereka orang-orang jahiliyah, ya, indal baiti, sisi Ka'bah, muka'an, yaitu bersiul, watasdiyah, bertepuk tangan. Nah, seperti yang dikatakan di sini, Ibn Uthaymin rahimahullah memahami itu ibadah, mereka melakukan itu di sisi Ka'bah, bersiul sebagai ibadah. Nah, oleh karena itu tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan atau memakruhkan bersiul dan yang semakna dengannya, ya, peluit, ya, semberidan, karena bersiul dan meniup peluit bukan dalam rangka ibadah, sehingga beliau mengatakan saya tidak punya dalil untuk mengatakan itu makruh secara syariat, apalagi mengatakan haram, ya, tetapi beliau mengatakan, tetapi saya memakruhkan bersiul karohatan dzatiyatan, saya memakruhkannya tinjauan terhadap bersiul itu, saya tidak suka, ya, dan membenci siul, bersiul. Tapi secara syariat saya tidak punya dalil. Itu Ibn Uthaymin rahimahullah. Ulama yang lain, Al-Lajnah Daimah, yang dipimpin oleh Ibn Baz, nah, berfatwa haram, bersiul haram, berdalil dengan ayat tersebut. Nah, berdalil dengan ayat tersebut dan mengatakan itu min as-safir, nah, tasfir al-muka min khisalil jahiliyah, itu termasuk perangai orang-orang jahiliyah. Buktinya mereka beribadah saja bersiul-siul, itu memang perangainya mereka. Nah, perangai jahiliyah itu, ya, perangai jahiliyah bersiul-siul itu. Sampai beribadah saja siul-siulan mereka. Nah, perangai jahiliyah tidak boleh ditiru. Tasyabbuh dengan mereka. Nah, dan kata Al-Lajnah dipimpin oleh Ibn Baz, min masawi'i al-akhlak, termasuk akhlak yang jelek. Nah, tayyib. Dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah Ibn Muflih, nah, murid Ibn Taymiyyah, termasuk murid seniornya Ibn Taymiyyah, nah, dia menyebutkan di sana pada kitab Al-Adabu Syar'iyyah, di antara adab syar'i dimakruhkan bersiul. Al-Muhim tidak pantas. Hatta Ibn Uthaymin secara syariat tidak mendapatkan dalil menurut beliau, karena memahami beda dengan ulama yang lain tersebut. Tapi secara tinjauan terhadap bersiul, perbuatan, kegiatan bersiul itu, ya, dimakruhkan oleh beliau, dibenci oleh beliau. Tidak pantas, ya, ini. Nah, tidak pantas. Dan beliau semberitan semakna dengan itu. Nah, wallahu a'lam. Pada waktu wudu, bagaimana cara mengusap kepala bagi wanita yang panjang rambutnya, baik yang rambutnya diikat maupun yang tidak diikat? Pada asalnya hukum syariat itu sama antara laki-laki dan wanita. Ma thabata lirrijal thabata linnisa, illa bidalil alladhi yufarriq bainahuma. Padahalnya sama dalil yang datang tentang satu hukum ya yang berlaku untuk laki-laki juga berlaku untuk wanita, kecuali ada dalil yang membedakan. Dari sini tidak ada dalil yang membedakan dalam hal tata cara wudu. Nah, jadi sama yang diajarkan oleh Nabi SAW, mulai dari depan, bagian kepala bagian depan, dan dua tangan, ya, sampai ke belakang, yakni sampai ke akhir kepala di belakang. Nah, kemudian balik lagi ke depan. Laki-laki dan wanita begitu caranya. Nah, jadi bukan mengikuti panjangnya rambut, ya, karena perintahnya. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Perintahnya bukan usaplah rambut-rambut kalian. Yang diperintahkan diusap kepala atau rambut? Kepala. Jadi batas akhir kepala depan bukan rambut. Nah, laki-laki yang panjang rambutnya sampai ke bahu misalkan. Nah, ya, dan Nabi SAW sendiri disebutkan sifat rambutnya limmah, yaitu sampai ke bahu panjangnya. Nah, baik, jadi sampai di akhir kepala, kemudian dikembalikan ke depan. Terkadang ditanyakan, terbongkar rambutnya, kalau wanita kan panjang, terbongkar. Ya jangan ditekan terlalu keras, karena perintahnya mengusap, diusap saja, bukan harus dipencet kepalanya, terus akhirnya jadi terbongkar rambutnya, diusap saja ringan. Nah, begitu. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah pada fatwa beliau dalam al-usra la fatawa allati tuhimmu al-usra al-muslimah, mengatakan begitu. Jadi tidak harus ditekan, jangan ditekan terlalu keras. Nah, biasa saja dan tidak akan jadi masalah. Nah, tidak akan terbongkar rambutnya. Nah, maknanya seperti itu. Fayyid. Apa hukum memakai roket listrik untuk nyamuk? Nah, dari sisi mematikan nyamuk dengan cepat dengan listrik, ya, jadi eksekusinya cepat kan gitu. Itu sebenarnya lebih rohah, yakni tidak begitu menyiksa hewan karena cepat. Yang jadi masalah jika terbakar. Nah, yang jadi masalah jika terbakar. Nah, ini yang butuh ditinjau. Jika apa istilahnya itu? Nah, jika tegangannya lebih tinggi misalkan, ya, dan nyamuk kan kecil. Nah, secara praktek sepertinya terbakar. Sementara ada larangan hadis menyiksa, membunuh, menyiksa, mengazab dengan api kecuali Rabbun Nar, kecuali penguasa api yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika demikian sepertinya dihindari. Wallahu a'lam, jika memang ada roket listrik yang pas, tegangannya pas, artinya pas, jadi tidak akan terbakar gitu, hanya betul-betul kesetrum mati tanpa terbakar. Nah, apabila kita mendapati sesuatu yang menempel di kulit anggota wudu setelah selesai sholat dengan kadar yang hanya sedikit, apa kita harus mengulangi wudu? Padahalnya diulangi. Jika ada sesuatu yang menempel yang dipastikan itu menghalangi air wudu, ya, menghalangi air wudu dari anggota wudu yang tertutup tersebut. Nah, bolehkah berjabatan tangan tanpa disertai salam? Boleh. Salam tidak wajib, hukumnya hanya mustahab. Jadi jika bicara masalah boleh tidaknya, hukum salam mustahab. Yang wajib menjawab salam. Yang wajib menjawab salam. Adapun memulai memberi salam mustahab. Tapi memulai memberi salam afdal daripada menjawab. Nah, oleh karena itu ulama menyebutkan membuat dibuat jadi teka-teki, karena yang ma'ruf dalam kaidah dalam syariat, perkara wajib afdal daripada perkara sunnah. Nah, yang wajib afdal daripada yang sunnah, itu jelas. Apa amalan, ya amalan apakah itu mustahab tapi lebih utama daripada yang wajib? Nah, jawabannya apa? Salam. Memulai salam afdal daripada menjawab salam. Padahal memulai salam mustahab, menjawab salam wajib. Menjawab salam wajib. Jika tidak menjawab salam dosa. Kecuali jika orang yang memberi salam dihajar karena dia mubtadi hizbi. Nah, ya, begitu. Orang-orang so'afiqah misalkan. Ini karena kata Syekh Robi, kharaju minas salafiyah. Ini ya, sekitar antum ada so'afiqah. Kharaju minas salafiyah. Sudah keluar dari salafiyah mereka. Nah, sudah keluar dari salafiyah. Mengingkari ayat yang sharih, nas, tentang qadf. Nah, dan ijma' ulama tentang ayat tersebut. Baik. Kemudian juga mengatakan bahwa Muhammad bin Hadi yang dikena vonis tersebut seperti Imam Ahmad. Berarti Arab Saudi apa? Imam Ahmad dulu dicambuk oleh Al-Mu'tasim. Oleh Al-Mu'tasim, penggantinya Ma'mun. Nah, itu karena yang menguasai ketika itu Mu'tazilah. Nah, zalim. Imam Ahmad pahlawan, Imam Sunnah. Jadi Imam bin Hadi pahlawan, Imam Sunnah berarti Arab Saudi apa? Makanya Syekh Rabi mengatakan kharaju minas salafiyah. Khalas. Nah, aghbiya, orang-orang tolol, orang-orang bodoh. Nah, ghuba, tidak faham dalil. Nah, betul, su'afiqah tidak punya modal, tidak punya ilmu memahami ayat, memahami tarikh sejarah saja tidak faham. Muhammad bin Hadi sama kayak Imam Ahmad, bagaikan langit dan bumi. Nah, alas. Kembali ke sini, jika orang sahabat yang salam ya lain, kan begitu. Tidak wajib dijawab, ya, karena kita hajar. Nah, baik. Adapun bukan yang dihajar, menjawab salam wajib. Minimal sama jawabannya. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jika kalian diberi tahiyat, penghormatan, ucapkan salam, maka jawab fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, jawab dengan balasan yang lebih baik. Istihbaban, kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Jawab dengan lebih baik istihbaban. Dia mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Istihbaban, tambahan warahmatullahnya istihbaban. Dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Wabarakatuhnya tambahan istihbaban. Aurudduha, atau jawab yang semisal wujuban, atau jawab yang semisal wujuban, ini wajib. Assalamualaikum, dijawab juga waalaikumsalam. Nah, baik. alladhi yabda'u bis salam awla billahi mimman yujib, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW pada hadis, yang memulai salam lebih berhak dengan rahmat Allah, ya, lebih berhak dengan Allah daripada yang menjawab. Artinya afdal yang memulai, meskipun mustahab. Jadi berjabat tangan, nah itu tadi tidak harus salam. Namun afdalnya apa? Dengan salam. Berjumpa, assalamualaikum. Yang memulai melakukan amalan yang afdal. Nah, yang diberi salam, apa hukumnya menjawab? Wajib dengan jawaban yang semisal, ditambahkan, dilebihkan, afdal. Nah, jika tidak ada yang memulai, sama-sama diam, jabat tangan, ya enggak ada masalah. Namun sayang sekali kesempatan beramal, assalamualaikum, ini dapat pahala semuanya. Tayyib, dan itu termasuk afdalul Islam. Naam, dalam hadis yang lain, antusallima ala man arafta wa man lam ta'rif, engkau memberi salam terhadap orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal. Jadi kalau tidak kenal orangnya dan khawatir, jangan, ini muslim apa kafir ini. Naam, tidak ada pecinya, tidak ada jenggot saja bisa jadi ukuran enggak sekarang ya? Lihat orang tidak ada peci, pakaiannya ya namanya masyarakat kita ya sama. Ya kalau umum, yang umum itu, yang awam sama saja muslim sama kafir pakaiannya. Kan begitu. Tidak ada pecinya, tidak ada atribut muslim, tapi ada jenggotnya, bisa enggak ya? Hah? Hah? Belum tentu juga. Sekarang jenggot jadikan gaya. Allah musta'an. Jika ragu, karena kita tidak boleh memulai salam kepada orang kafir. Jika ragu ini muslim apa kafir, ya ikhlas. Lain masalah. Khawatir terjerumus salam kepada orang kafir. Karena yang dibolehkan hanya menjawab waalaikum jika orang kafirnya mulai. Jika sholat maghrib dan isya di jama', bagaimana dengan sholat rawatib? Apa ini? Ba'diyah, maghrib dan rawatib, ba'diyah isya. Apakah digabung atau bagaimana? Maksudnya digabung bagaimana? Nah, sholat sunnah ikut terjama', maksudnya waktunya. Dari segi waktu ya jadinya. Nah, dari segi waktu ya. Ya, ini setelah sholat maghrib, ya, saya itu kan di qomat, mau sholat isya karena di jama. Baik. Setelah itu, sholat sunnah ba'diyah, mulai dengan sholat sunnah ba'diyah, ya, untuk maghrib, ya, kemudian sholat sunnah ba'diyah untuk isya, ya waktunya sama tentunya, karena sudah di jama. Karena rawatib itu artinya mengikuti sholat wajib, mengikuti pelaksanaannya, bukan waktunya. Sholat maghribnya sudah, ya berarti ada ba'diyah. Sholat isyanya juga sudah, karena dimajukan waktunya, ditakdim, dijama, berarti ada waktunya juga untuk melakukan rawatib juga sudah masuk. Jadi dua rakaat ba'diyah maghrib, salam, lanjut dua rakaat ba'diyah isya. Nah, begitu caranya. Jika saya menjadi warga yang jaga di pos Kamling, kemudian dapati pencuri yang telah membawa barang curian dari tempat sekitar kami yang kami jaga, apakah jika saya lumpuhkan malingnya, pencurinya itu dengan memukulnya termasuk zalim? Yang jelas ada upaya untuk na'am ada upaya untuk menangkap pencuri tersebut, ya, dan untuk menyelamatkan harta yang dicurinya untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Dan memang itu tujuannya berjaga. Nah, tujuannya berjaga itu, nah, untuk mengantisipasi pencuri, mencegah atau menangkapnya. Nah, namun sebisa mungkin dihindari yang namanya pemukulan, ya, bagaimana caranya supaya dia bisa ditangkap, ya, dilumpuhkan. Nah, tanpa misalkan melukai, mematahkan, apalagi membunuh, jelas. Nah, kemudian harta yang dirampas, yang diambil, yang dicurinya diambil untuk kemudian dikembalikan kepada yang punya. Nah, dan pencurinya ya diserahkan ke pihak yang berwajib yang akan menangani. Nah, ada pun yang dilakukan oleh sebagian orang yang main hakim sendiri, itu melanggar. Nanti kita akan belajar yang lebih dari yang diizinkan dalam syariat. Nah, sampai membunuh pencuri, ya, menganiaya. Nah, itu haram. Nanti kita akan pelajari pada usul sunnah di Imam Ahmad pada matan berikutnya hukum, ya, menangani pencuri. Nah, menangani pencuri. Jika ada pencuri datang, ya, ada orang jahat datang hendak, ya, mencuri harta kita atau hendak mengganggu kita atau keluarga kita, nah, kita diizinkan untuk membela diri. Nah, tujuannya hanya untuk mencegah kezaliman yang dia hendak lakukan. Nah, itu niatnya. Pertama, niatkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi SAW, menjalankan syariat. Kita ada izin untuk itu. Nah, ya. Kemudian pencegahan dari langkah-langkah yang teringan. Kecuali jika dia bersenjata, kemudian dia berusaha membunuh kita, ya, dan terpaksa kita tidak bisa apa-apa kecuali membunuh dia, karena kalau tidak kita yang dibunuh. Sebatas seandainya masih bisa melumpuhkan dia, melukai di bagian yang tidak membunuh dia, masih bisa dilakukan. Namun dalam kondisi yang membahayakan kita dan terpaksa, imma kita yang dibunuh, imma dia, maka di sini ada izin melakukan itu. Dan seandainya kita yang terbunuh, maka syahid insyaallah, tetapi dengan syarat Syekh Rabi niatnya itu, niatnya melakukan ini menjalankan syariat. Nah, sehingga jika terbunuh bukan semata-mata murni bela diri, mempertahankan harta, tapi menjalankan syariat dari sisi ini, insyaallah mati syahid. Nah, jika dia lari, dia ini khalas. Nah, yang kemudian sudah lari ditembak dari belakang, lari dikejar, ditebas. Nah, sudah terkapar luka, khalas, sikat. Nah, jika dilumpuhkan, ya, serahkan ke pihak berwajib. Jangan lebih. Jadi sekedar kita hanya mencegah saja kezalimannya dia, mencegah kejahatannya, sudah tercegah cukup. Selebihnya serahkan ke pihak berwajib. Nah, di sini dia mengatakan tidak memukul, benarkah berdalil dengan tidak memukul maling dengan kisah Abu Hurairah ketika menangkap pencuri zakat, dan Ibnu Bas ketika dapati ada pencuri di rumahnya. Nah, Ibnu Bas ketika ada pencuri ke rumahnya, hartanya kan begitu. Nah, haknya dia. Baik, pencurinya hendak mencuri, diberi sekalian. Nah, fadol, ambil aja, kamu butuh. Nah, assalamah. Abu Hurairah, penjaga zakat, ditugasi oleh Nabi SAW, punya hak. Hadis itu merupakan dalil, punya hak berinisiatif, karena dia mengaku. Dan Abu Hurairah berapa kali datang, ya, sampai dua kali datang sebelumnya, ditipu oleh setan yang menjelma jadi orang fakir itu, mengatakan saya orang miskin. Nah, di belakang saya keluarga miskin. Artinya apa? Dia berhak dapat zakat. Abu Hurairah berinisiatif, ya sudah, ambil, karena memang dia berhak, karena dia mengaku miskin. Berarti kan jatahnya, haknya memang ambil zakat. Dibiarkan. Kan begitu. Nah, sampai ketiga kalinya, ya, sudah bertekad untuk menangkapnya dan diserahkan kepada Nabi SAW, tapi dia setannya tersebut na'am memberi tebusan barter. Jadi dia mengajarkan baca ayat kursi supaya tidak didekati oleh setan jika mau tidur. Nah, al-muhim, jika itu memang terkait dengan hak kita, rumah kita dimasuki pencuri, hendak mencuri. Nah, kita tidak mau menangkapnya, ya. Kita kasihan, ini pencurinya memang orang kelaparan, butuh, dia mencuri karena butuh, ya. Sudah, butuh apa? Sekalian beri sedekah saja. Nih, butuh ini sudah cukup? Ya cukup, silakan dia pergi. Sekalian dibantu. Jadi sambil dinasehati. Nah, nasehati jangan mencuri. Tidak ada masalah haknya karena itu kan harta, harta dia sendiri seperti yang kita bahas. Nah, kita ingin memberikan kepada dia, ya terserah. Kalau kita tidak mau mengambil resiko misalkan, apalagi jika dia bersenjata, kita melihat tidak mungkin kan melawan. Bela diri juga tidak punya. Nah, kelihatannya dia lebih kuat ini. Sudahlah, dibiarkan saja, enggak masalah. Nah, jika tidak punya kemampuan melawan dan melumpuhkan, malah bahaya. Nah, sebagian juga ada sebagian orang juga yang istilahnya mungkin kondisinya kaget terus takut. Ala kulli hal, wallahu a'lam. Bolehkah, bagaimana hukum chattingan dengan wanita? Chattingan apa? Nah, chattingan apa dengan wanita? Baik, tidak boleh. Chattingan dengan wanita tidak boleh. Nah, yang boleh laki-laki chattingan dengan laki-laki, wanita chattingan dengan wanita, kecuali jika chattingan dengan istrinya sendiri, chattingan dengan putrinya, chattingan dengan ibunya, chattingan dengan neneknya, chattingan dengan mahramnya, ya, yang tidak dikhawatirkan fitnah terjadi, tidak masalah. Adapun selain itu, ya, kita hidup di zaman fitnah. Ya, hidup di zaman fitnah. Ya, chattingan seperti ini sudah memakan korban. Sudah makan korban. Nah, jangan mendaftar jadi korban berikutnya. Selamatkan diri. Selamatul nafs la yu'adiluha syai'. Keselamatan diri tidak ada ya bandingannya. Nah, sekarang apa butuhnya tinggal sama wanita? Kalau kita punya keluarga, diwakili oleh keluarga. Nah. Baik. Sama ini pertanyaannya. Salat telah dijama'. Naam, jika salat telah dijama' bagian di rumah dan tidak ikut jamaah. Contoh maghrib isya, dia salat isyanya bagaimana? Salat sendiri di rumah atau mencari masjid lain yang belum dijama'? Nah. Iya, bisa saja dia mencari masjid lain. Nah, bisa saja dia mencari masjid lain yang belum dijama'. Satu masjid dia mendengar ada adzan di situ, ini berarti mau sholat. Dia datangi masjid itu. Tayyib, jika memang jaraknya masjid itu pada jarak terjangkau suara adzannya pada batas yang wajib dihadiri tanpa masyakkah, yaitu kriterianya kata ulama muadzin adzan. Ya, jika muadzin mengumandangkan adzan di tempat yang tinggi saat sepi, sunyi, hening, tidak ada suara, tidak ada suara di sekitarnya, suara bising, suara apapun yang mengganggu, yang menghalangi suara adzan untuk menyebar, dan tidak ada bangunan-bangunan tinggi yang memantulkan, kosong, ya, sehingga leluasa tersebar suara ini, dan tidak ada suara lain yang mengganggu, ya. Ternyata tanpa mikrofonnya dari tempat yang tinggi adzan dia teriak sampai kedengaran suara dari rumah kita. Nah, berarti wajib hadir. hadir. Ya silakan ditaksir saja, diperkirakan. Oh ini jaraknya. Nah, padahal jika tidak ada masyakko ke sana, tidak ada masyakko untuk ke situ. Naam, berarti dia terkena kewajiban sholat berjamaah untuk mendatangi masjid tersebut. Kecuali jika masjid yang jaraknya dia wajib, jarak masjid itu jarak yang memang termasuk dalam kriteria tersebut yang wajib dia hadiri, itu tidak ada. Artinya masjid jauh sudah tidak terjangkau adanya. Meskipun kedengaran dengan mikrofon, tapi kriterianya itu tadi yang kita dengar, yang saya sebutkan. Nah, termasyakkoh ke sana, ya tidak masalah dia sholat sendiri di rumahnya, atau dia sholat berjamaah dengan orang yang ada di rumahnya. Nah, ataupun misalkan dia lagi di masjid ada kegiatan, misalkan lagi ada ta'lim, kemudian dia sholat maghrib di masjid di tempatnya, kemudian dia datang bermajelis, ternyata di masjid sudah sholat berjamaah setelah majelis selesai, ya di masjid itu sudah dijamak sholat, ada orang-orang yang hadir yang belum sholat, sepertinya tidak masalah mereka membuat jamaah, seperti hanya bolehnya melakukan jamaah kedua, ya melakukan jamaah kedua di satu masjid. Nah, wajib adzan dan qomat di antara mereka saja kemudian berjamaah. Jika imam rawatib menunjuk seorang untuk menggantikan sebagai imam saat sholat maghrib, kemudian turun hujan, apakah boleh bagi dia untuk menjamak tanpa ada perintah dari imam rawatib? Bisa dimusyawarahkan bersama. Nah, dibicarakan. Nah, diajak bicara imamnya, imam rawatib yang ada. Jika dia hadir, ini sekarang hujan, dan memang musim hujan, ya ada rukhsah untuk dijamak. Tujuannya dijamak litahsil jamaah, tujuannya untuk menghasilkan sholat berjamaah, karena boleh jadi hujan terus lanjut, ya orang-orang pulang ke rumahnya, ketika masuk waktu berikutnya hujan, orang-orang tertahan dan tidak bisa berjamaah ke masjid. Jika sudah dijamak, nah secara berjamaah, dapat pelaksanaan secara berjamaah, itu tujuannya. Nah, bisa dibicarakan bersama. Nah, baik. Bagaimana jika sudah dijamak maghrib dan isya? Bagaimana terkait dengan zikir yang khusus dibaca setelah maghrib? Yang khusus dibaca setelah maghrib itu diperselisihkan oleh ulama. Jadi ulama ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Bagaimana? Baik. Ya, wallahu alam, bagi yang memandang itu, yang memandang sahih hadis tersebut, ya, apakah bisa dia imam amalkan atau tidak, karena dia sudah sholat maghrib jelas. Nah, namun sudah diselingi dengan sholat isya, wallahu alam. Ada kemungkinan bisa, ya, karena dia sudah sholat maghrib, namun dari sisi lain yang kemungkinan tidak, karena sudah diselingi oleh sholat isya. Nah, adapun zikir yang lain yang tidak khusus, ya jelas, nah tergabung di situ. Wallahu a'lam. Ya, jawaban persisnya wallahu a'lam. Itu dibahas. Masalah salat ba'diyahnya sudah tadi. Jika seorang tidak hadir salat maghrib di masjid, apakah tetap wajib bagi dia berjamaah pada salat isya? Bagaimana maksudnya? Dia tidak hadir salat maghrib di masjid. Jika ada udzur enggak masalah. Jika tidak ada udzur, ini masalah. Nah, menurut pendapat yang mewajibkan laki-laki berjamaah, salat berjamaah, kecuali ada udzur, berarti kan berdosa. Tapi itu tidak menghalangi untuk sholat isyanya nanti berjamaah. Jangan, oh sekalian tadi sholat maghrib tidak berjamaah, sekalian sholat isya tidak berjamaah. Tidak. Tapi ini terkait dengan dijamaah ya. Jika seorang tidak hadir sholat maghrib di masjid. Ya ini mungkin maksudnya dia maksudnya. Nah, anda ingin menduga maksud pertanyaannya apa? Ini pertanyaannya terkait dengan menjamak maghrib dan isya. Kemudian dia mengatakan tidak hadir sholat maghrib di masjid, apakah tak wajib bagi dia untuk berjamaah pada sholat isyanya? Apa maksudnya? Ya, ini dia sholat maghrib di rumahnya, kemudian datang ke masjid, ternyata orang masih menjamak sholat. Mungkin itu maksudnya. Nah, yang jadi masalah ya, menjamak sholat itu ya tidak boleh terpisah jauh antara yang ya, ada pendapat yang mengatakan ya bahwa menjamak itu saat antara sholat, antara dua sholat yang dijamak itu harus muwalat. Nah, harus muwalat, yakni berkesinambungan, berkelanjutan, tidak terpisah jauh. Adapun ini sudah dari rumahnya ya, sudah terpisah jalan, apalagi jika jauh waktunya terpisah. Nah, dari selesainya dia sholat maghrib kemudian hendak menyambung menjamak sudah terpisah, secara syarat tidak memungkinkan. Ini yang jadi masalah, sehingga secara persyaratan untuk menjamak tidak terpenuhi bagi dia. Wallahu a'lam, mungkin disibukkan, ini waktunya sudah. Nanti jika ada tambahan penyempurnaan pembahasan tentang ini, anda akan tambahkan insyaAllah. Barakallahu fikum. Fadhlu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.